Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan inayah serta kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita, dan kita dapat menjumpai matahari dan bertemu dengan kehidupan keluarga kita, dan kita masih diberikan hidup di muka bumi ini, dan kemudian hendaklah semuanya itu kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-36, dan kita masih membicarakan betapa orang-orang kafir Quraisy terdahulu sering sekali menghalang-halangi umat Islam, bahkan mengolok-ngolok umat Islam dan memberikan rintangan yang begitu tidak mudah untuk dilewati oleh umat Islam dalam menjalankan misi dakwah mereka dan dalam menjalankan ibadah mereka. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa hari ini bersama dengan Ustaz Zainal Arifin kita membahas betapa orang-orang kafir Quraisy mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur dan menjelaskan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pertolongannya sebentar lagi akan datang, bahwa mereka akan memenangkan peperangan dan mereka akan mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan huruf inna yang berarti ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan sungguh akan terjadi, dan telah terjadi pula bahwa orang-orang kafir itu senantiasa berkorban dan mengorbankan harta mereka khususnya ya untuk menghalang-halangi umat Islam dari agamanya. Dan kita melihat saat sekarang ini, bukan hanya pada masa lampau, bukan hanya pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, tetapi kita melihat saat sekarang ini betapa banyak orang-orang kafir itu dengan beragam cara, dengan model pakaian, dengan mindset pikiran, dengan bacaan, dengan tontonan dan sebagainya, mereka mencoba untuk menghalang-halangi umat Islam dan mencemari akidah Islam itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemerosotan dan dekadensi keimanan pada diri umat Islam. Dan mereka, orang-orang kafir itu, berupaya untuk melakukan itu dengan segala kekuatan harta mereka, walaupun mungkin terkadang jiwa mereka tidak berani untuk mengorbankannya. Dan Allah memastikan bahwa pengorbanan mereka itu bukanlah memberikan hasil yang manis, tetapi hasil yang pahit, dan mereka akan menyesal. Karena apa? Karena toh ternyata apa yang mereka keluarkan itu semuanya malah mereka bukan mendapatkan kemenangan, tetapi mendapatkan kekalahan. Ini dapat dan mestilah diyakini oleh umat Islam, bahwa ketika dia berserta dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam kondisi kekuatan finansial yang minim, tapi ketika dia berserta dengan Allah, Allah akan memenangkannya. Dan yakinlah, hei orang-orang kafir, sekalipun kalian kuat secara finansial, tapi kalian pasti akan dikalahkan. Inilah keyakinan yang harus terbangun di dalam diri seorang mukmin, sehingga ketika dia menjalani kehidupan ini sebagai seorang da'i, sebagai seorang juru dakwah yang memberikan kebahagiaan, yang menerangi kehidupan manusia, dia tidak akan pernah merasa sedih, dan dia tidak pula merasa berkecil hati ketika dia minim secara finansial. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 36 dari surah Al-Anfal ini menegaskan kepada orang yang kafir bahwa harta yang mereka nafkahkan dalam menghambat jalan Allah itu akan menimbulkan kerugian, tidak saja di dunia tetapi juga di neraka di akhirat kelak nantinya. Jadi ada dua kerugian, dan ini juga mengisyaratkan tersirat di balik ini bahwa orang Islam yang juga pro kepada kebatilan, atau orang Islam yang mendukung setiap gerakan yang menghambat jalan Allah, akan juga menimbulkan kerugian. Tidak saja materinya secara finansial habis percuma, tetapi di akhirat juga dia akan mendapatkan siksa. Dan ini menjadi mafhum mukhalafahnya, menjadi sages, menjadi motivasi bagi kita bahwa orang yang beriman, harta yang diinfakkannya di jalan Allah tidak pernah ada kata sia-sia. Tetapi apa yang diinfakkan orang yang beriman di jalan Allah akan dilipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saja mendapatkan pahala yang besar di akhirat, tetapi juga di dunia dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sering kita sebutkan dengan wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepadanya dengan pintu yang tidak pernah dia duga-duga. Akan ada kagetan, kejutan-kejutan yang besar. Tidak saja bonusnya 50-20%, tetapi juga bahkan 700%, atau bahkan asyaumuli pahalanya begitu dahsyat sehingga Allah yang langsung memberi balasan, dan itu sungguh luar biasa. Jadi di sini merupakan arahan bagi kita, mau pilih yang baik atau mau pilih yang buruk, mau berkorban di jalan yang baik atau mau berkorban di jalan yang buruk, dua-duanya tetap berkorban. Terkadang kita sangat senang untuk berkorban di tempat-tempat kemaksiatan atau hura-hura atau foya-foya, mendatangkan selebritis ke kota Medan, bisa membayar sampai ratusan juta, tetapi memanggil ustadz cuman sangat rendah. Bukan berarti ustadz harus dibayar dengan bayaran yang tinggi, tetapi pengorbanan seseorang pemimpin untuk agama haruslah besar. Maka kita menemukan ketika pemahaman pemimpin tentang agama itu benar, kita menemukan produk-produk hukum, aparat-aparat pelaksana hukum akan berjalan dengan aman dan dapat memakmurkan rakyat. Kenapa? Karena kembalinya kepada pemahaman yang baik tadi yang bersumber dari agama. Iya, Ustaz Zainal, yang kalau kita lihat di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu amat sangat tegas bahwa orang-orang kafir itu akan terus menginfakkan hartanya, Ustaz. Begitu untuk apa? Untuk mengalahkan atau untuk menghalang-halangi umat Islam. Nah, kira-kira Ustaz, kalau kita lihat saat sekarang ini, kan banyak sekali kita katakan seperti LSM atau CEO yang juga bergerak dalam bidang apa sosial, berkedok sosial, tetapi di belakangnya itu ada apa Ustaz? Ada unsur-unsur tertentu untuk memurtadkan umat Islam. Apakah ini bisa kita katakan bahagian daripada itu, Ustaz? Iya, jadi ada hidden missing ya, ada misi tersembunyi di balik LSM atau bantuan sosial yang mereka lakukan dengan cara akhirnya membuat manusia itu menjadi murtad atau tidak pun murtad, minimal menjauhkan umat Islam dari agamanya, menjauhkan umat Islam dari keyakinannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya Al-Quran. Tentu saja ini ada, karena memang manusia ini hidup pasti mempunyai tujuan, dari tujuan itu dia mau berkorban untuk mencapai tujuan itu. Tujuan itu hanya dua, sebagaimana esok mungkin kita kaji. Liumayyizallahul khabisa minat thayyib. Kalau tidak baik ya buruk. Maka kalau dia tidak berjuang untuk kebaikan, maka dia akan berjuang untuk keburukan. Walaupun dia tidak berjuang untuk keburukan dalam arti pemurtadan, tapi menjauhkan orang baik dari kebaikan, itu sendiri adalah bagian dari hal yang buruk. Iya. Kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali yang bertameng di belakang misi kemanusiaan begitu, misi untuk perdamaian dan sebagainya, tetapi sebenarnya saya melihat tidak ada sebenarnya di situ misi kemanusiaan, tetapi ada suatu misi yang lebih jelas daripada itu, paling tidak untuk mengkaburkan ya bahwa antara agama itu ada perbedaan begitu. Ini kan yang selalu disuarakan bahwa ya kami juga orang yang baik-baik walaupun kami tidak beragama Islam, kami juga adalah orang-orang yang menghargai orang lain walaupun kami tidak beragama Islam. Betul, Anda baik secara moralitas Anda, tetapi Anda tidak baik ketika Anda kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimaninya. Ketika Anda tidak memeluk Islam, ketika Anda tidak beragama Islam, berarti ini adalah suatu kesalahan yang fatal dan ini tidak dapat dibenarkan sekalipun Anda mungkin secara sosial baik orangnya. Ini perlu kita tegaskan karena apa? Karena sering sekali orang kemudian mengeneralisir orang itu seakan-akan menjadi orang yang baik. Ah, ngapain berteman sama orang yang soleh itu, dia pelit. Artinya apa? Sering sekali pula kesolehan itu dibandingkan dengan kedermawanan. Mungkin saja orang soleh ini tidak dapat berlaku dermawan atau tidak dapat memberi orang lain. Karena apa? Karena memang keterbatasan pada diri dia. Artinya antara kesolehan dan kedermawanan ini tidaklah serta-merta kemudian dapat dikorelasikan begitu saja. Dan tidak juga kemudian ada orang yang sangat dermawan sekalipun dia tidak muslim, berarti orang ini lebih baik daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jadi dengan ayat ini saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada umat Islam, kepada kita, untuk menyadari bahwa orang-orang kafir itu dengan berbagai cara dan khususnya dengan iming-iming harta, mereka akan mengeluarkan kemampuan mereka untuk apa? Yasudduna an sabilillah, untuk senantiasa menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik kata Ustaz Ardiansyah tadi, soleh dan dermawan, jahat dan dermawan. Ya. Ada orang soleh tapi tidak dermawan, orang jahat tapi dermawan. Maunya kita orang soleh itu dermawan. Iya, dan kita berharap mudah-mudahan orang soleh itu ya diusahakanlah sedermawan mungkin gitu ya. Karena apa? Karena kita menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat di masjid. Ketika pada waktu itu dia juga menemukan Ali bin Abi Thalib sholat di masjid itu. Padahal bukan waktunya sholat gitu, tapi mereka berdua ada di masjid sama-sama lihat-lihatan. Nabi Muhammad tidak mau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Dia bertanya kepada Aisyah, Fatimah, kepada anaknya waktu itu. Wahai Fatimah, apa gerangan sampai suamimu tuh ada berlama-lamaan di masjid? Kami sudah satu hari ini tidak mengepul api dapur rumah kami. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, saya pun bersama dengan istri saya itu sudah 3 hari tidak mengepul katanya, sehingga di dalam bajunya itu ada batu diikat supaya terlihat bahwa dia berisi, padahal sudah sangat lapar. Tetapi Nabi Muhammad bukanlah sosok yang mendahulukan dirinya. Di saat dia mendapatkan rezeki, ada seekor kambing yang harus dia sembelih, dia bagikan semua kecuali satu bagian paha saja yang ditinggalkan oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Jadi artinya apa? Bahwa kesolehan itu akhirnya mengarahkan seseorang untuk menjadi dermawan walaupun dalam kondisi yang begitu susah. Dan kesolehan itu tidak harus membuat seseorang mengeluh kepada orang lain dengan kondisi kemiskinannya. Ini merupakan pelajaran yang perlu kita renungi bersama bagi para dai, para mubalig dan para asatiz. Dan kejahatan yang dermawan tadi sebenarnya bukanlah kedermawanan dalam arti yang sebenarnya. Itu diilustrasikan bagaikan pasir hisap. Memang dia memberi di atas terlihat menarik, tetapi yakinlah Anda akan terjerumus ke dalam pasir hisap itu dan Anda tinggal menunggu masa kematian saja. Maka kita menemukan negara-negara yang bergabung di G20 yang akhirnya akan memberi bantuan dan pinjaman. Terakhir rupanya pinjaman yang diberikan itu hanya untuk mensupport negara kaya supaya tetap dalam kondisi kayanya. Dan kita Indonesia dan beberapa negara berkembang yang berada dalam kondisi berkembang dalam arti sebenarnya miskin, tetaplah dalam berada dalam kondisi yang susah. Yeah. Karena kedermawanan yang mereka lakukan sebenarnya adalah pasir hisab. Yeah. Yang menunggu masa kematian. Iya, yeah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita perlu mawas diri, perlu senantiasa curiga ketika ada orang-orang yang kafir yang memberikan bantuannya. Artinya curiga bukan berarti kemudian kita memusuhi dan membencinya, tetapi kita perlu untuk bertanya di dalam hati kita, ada misi apa di belakang ini semuanya. Karena apa? Karena sudah terbukti di dalam sejarah bahwa orang-orang kafir itu senantiasa dengan segala daya upaya dan harta yang mereka miliki untuk menjauhkan kita dari agama yang kita cintai ini. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, agama yang kita sekarang anut ini, agama yang kita cintai ini, agama Islam, tidak dapat digantikan dan tidak dapat diperjualbelikan walaupun dengan kekayaan dunia ini dan seisinya. Walaupun ditambah lagi dengan itu, maka itu tidak dapat digantikan dengan kecintaan kita terhadap agama yang sedang kita anut ini. Semoga dengan kecintaan kita kepada agama Islam ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapat kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Amin. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin dan mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.